Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surali sadri wa yasil amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sinah laqana bil hilmi wa ja'alna mimma yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Assalam yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun kita tetangga diundangnya setahun sekali doang, jadi kayak Lebaran gitu, Lebaran ke saudara kita datangnya setahun sekali doang. Namun gembira saya masih selalu pakai XL, nomor saya nomor lama banget Pak, nomor udah berapa tahun ya? 18 18 18 50 25 kan nomor nomor jadul. Baik, kita baca dulu Sayyidul Istighfar Pak ya. Kita baca Sayyidul Istighfar karena ini udah wiridan saya habis sholat tuh selalu baca Sayyidul Istighfar terus tambah raditu billahi robba 3 kali. Manfaatnya luar biasa. Janji Rasulullah pun melalui hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga luar biasa, dan raditu billahi robba lewat riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasai. Baik, kita baca sekali dan raditu billahi robbanya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sisa ya, menghitung sisa pahala di bulan Ramadan ini masih banyak atau enggak. Emang Ramadan paketnya paket sebulanan atau paket harian Pak? Ya kan ada orang ini sisanya doang nih, sisanya apaan? Dari awal sampai akhir itu enggak ada yang sisa, enggak ada yang awal. Karena paling mau dibilang di sisanya adalah Lailatul Qadar. Ntar lewat 27 kan kemungkinan masih 29. Jadi insya Allah nggak ada sisanya ya. Dari sisanya judulnya betul yang saya kasihkan ke panitia seperti itu. Cuman nih menghitung pahala dari awal dengan di akhir sama aja. Sama aja pahala yang Allah janjikan. Saya dapat inspirasi gini Pak. 2 minggu yang lalu ya ada Liga Champion Pak. Ada Liga Champion antara Real Madrid sama Juventus. Menang Real Madrid 4-1. Yang masukin bola 2 diantaranya adalah Ronaldo. Itu bukan berita itunya Pak yang ingin saya angkat. Yang saya ingin angkat adalah berita detik hari esoknya Pak. Nah, detik bilang begini, Ronaldo abis menang main bola, dia beli mobil Bugatti. Mobil Bugatti harganya 1,8 juta euro atau sama dengan 23 miliar. Nah, di bawahnya lagi detik bilang begini, Ronaldo untuk beli mobil seharga 23 miliar cukup main bola 5 jam. Ini Pak yang nyakit, yang gak enak banget ya. Terus di bawahnya lagi, ini dia beritanya. Di bawahnya lagi, Messi untuk beli mobil Ferrari 430 yang harganya 2,8 itu cukup main bola 30 menit. 30 menit ini mobilnya Messi 30 menit. Beda banget ya sama Bambang Pamungkas ya. Bambang Pamungkas main berapa tahun di Persija kagak beli nih. Ferrari yang kayak begini kagak kebeli, apalagi Bugatti yang kayak begini enggak kebeli gitu. Enggak kebeli. Padahal kalau dipikir-pikir yang ditendang sama Pak, bola. Aturannya sama, lapangannya gedenya sama. Peraturannya secara kan internasional ya, sama. Apa yang membedakan? Kan kita jadi paham, yang bedakannya apaan? Yang bedakan yang bayar siapa? Kan gitu kan, yang bayarnya kan di sana Real Madrid, di sini Persija. Jajalin aja transfer Ronaldo ke Persija, berapa bayarannya kan gitu kan. Ronaldo bayar ke Persija, bisa 5 jam beli Bugatti kan kagak. Sebaliknya Bambang Pamungkas ya, pindahin ke Real Madrid setahun juga kebeli, bukan nggak seperti Messi, memang kelasnya nggak seperti Messi. Setahun atau setengah tahun juga kebeli Pak Nian, apa namanya, Ferrari. Nah, jadi yang membedakan adalah yang bayar, yang bayarnya kekayaannya seberapa, kan begitu. Nah, sekarang nih kita udah puasa udah 23 hari ini, masuk ke 24. Yang bayar kita siapa? Nah, kita dikasih Bugatti atau dikasih Ferrari atau kasih Avanza? Bapak Pamungkas kan cuma kebeli Pak Avanza sama Innova ya. Nah, kita nih kebeli apaan nih? Kebeli apaan selama 23 hari puasa, insya Allah sampai lengkap 30 hari, kebeli apaan? Nah, kan tergantung dari yang bayar. Yang bayar siapa? Nah, kita akan lihat nih bayaran Allah apaan. Nah, habis itu ntar kita nilai Pak, nilai berapa jumlahnya, buat apaan? Buat begini Pak, Anda ya, para pengurus masjid bilang begini, atau perusahaan bilang begini, semua yang sholat jamaah sekarang ini akan dikasih hadiah Rp1.000. Pasti semuanya melengos dan semuanya nggak ada yang peduli ya. Kalau angkanya 1.000, rubah 100.000, pasti ada yang ngambil tuh, pakai tangan kiri ngambilnya Pak. 100.000 kan lumayan buat beli nasi buka puasa. Terus ketika angkanya berubah 1 juta, lah ambilnya pakai tangan kanan, lumayan buat pulang kampung, kan begitu bahasanya kan lain. Ketika dirubah lagi angkanya menjadi 1 miliar, lain Pak. Itu pasti teleponin tuh saudaranya, bininya, lu dateng lah, dateng sholat di Universitas XL karena hadiahnya 1 miliar. Nah, bahkan pada nelpon 911, penuh nih polisi di depan, buat apaan? Ngawal Pak, karena kan 1 miliar, dikawal ya sampai rumah atau sampai bank mana, dikawal. Itu kan kita yang bisa membedakan antara 1, 100, 1 juta dan 1 miliar. Apalagi kalau lebih kita kan kawalnya kan pakai Densus lah, pakai Kopassus lah, pakai pas pampres kalau perlu. Nah sekarang apa yang Allah iniin buat kita? Ini targetnya dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Kan semuanya udah tahu ya, ya yola tidak manu kutiba alaikum siam kama kutiba ala dina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pahalanya adalah takwa atau anugerahnya adalah takwa. Cuman kan kebanyakan kita nih yang di tanah air ini itu kan enggak merasa ada sesuatu dengan takwa. Mereka bilang, "Ustaz jangan takwa dah, duit aja dah. Mobil aja dah, motor aja." Mereka kalau mobil tadi itu siapa yang puasanya sebulannya bagus itu kasih 1 miliar Pak, pasti semuanya jaga banget ya. Nah, tapi kalau takwa maka responnya masih kurang karena kurang mengerti soal makna atau nilai dari takwa. Kalau kita ngerti apa yang Allah anugerahkan buat takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Gampang Pak, semuanya serba gampang buat orang yang mutakin tuh. Mau naik jabatan gampang, mau punya rumah gampang. Punya rumah dari mana dalilnya? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nah, mau pindah dari Bojonggede ke sebelah Sinian Pasar Minggu gampang. Pindahan lagi ke Pancoran juga gampang. Ngontrak atau beli? Ustaz, belilah. Enggak usah ngontrak. Bener Ustaz. Iya. Ntar kisahnya ntar nyambung. Terus kalau di akhirat ntar Allah bilang, wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Orang-orang yang mutakin ini akan dipersilakan oleh malaikat, monggo silakan masuk ke surga. Ntar di akhiratnya, di surganya, innalil muttaqina mafaza hadaiqo wa anaba. Buat orang-orang yang mutakin itu surga yang semuanya udah serba ada, minumannya apa aja ada, makanannya apa aja, yang mijitin 7 orang Pak, halal semua. Di sini sekarang kan satu aja mau nambah susah, ini ntar 7 gitu, 7. Terus minumannya apa aja? Apa aja ada? Itu gambaran dari Innal Muttaqina Mafazah, ada iko anaba wa kawaiba atroba wa kasan dihako. Wa kasan dihako kan bahasa kita kan topi miring, Mbak. Nah, topi miring halal, di surga halal. Topinya udah terbalik ya, nggak miring lagi. Syaratnya apaan? Bagi yang belum pernah minum topi miring di dunia. Kalau udah minum, nggak boleh minum lagi di akhirat. Itu tek hadisnya seperti itu, Pak. Ini takwa. Terus yang lebih yang bahasanya lebih nembak lagi apaan? Ini pakai bahasa hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambih. Ampunan, Pak, diampuni dosa-dosanya. Di sini yang rata-rata juga lagi-lagi pada bilangnya komentarnya nggak berasa, Ustadz, nggak berasa apa namanya pengampunan tuh nggak berasa, enakan duit lagi, enakan apa namanya mobil-mobil lagi. Nah, saya bilang begini, kita bakal mati nggak lama lagi, dan mati yang terindah, Pak. Kalau kemarin ada di At-Taqwa ya, Al-Ittihad, ada orang yang lagi sujud meninggal, itu keren banget kan, cakep banget, kita kepengen banget meninggalnya lagi kayak gitu. Nah, meninggal yang terbaik adalah secara teori, Pak, meninggal yang terbaik selain bukan faktor tempat ya, kalau faktor tempat adalah Mekah dan Madinah, tapi kalau faktor waktu adalah satu Syawal. Kenapa satu Syawal? Kan habis diampunin dosanya, Pak. Abi diampunin, kita belum ketemu banyak dosa lagi. Siapa yang meninggal satu Syawal dari tokoh Imam Bukhari? Imam Bukhari meninggalnya satu Syawal. Nah, dan enak tuh. Siapa yang mau daftar silakan ke panitia satu Syawal. Tapi kan orang kita bilang susah ngerepotin orang gitu kan, tukang gali kuburnya udah pada pulang kampung, susah. Tapi secara teori itu, Pak, yang paling enak. Abis diampunin kan? Habis diampunin, kita belum ketemu lagi dosa-dosa baru lagi. Nah, kan nanti kan ini kematiannya, terus kita fase keduanya kan di mahsyar, di hisab, di sirat. Nah, fase ujungnya kan surga atau neraka. Kita pengennya apaan gitu? Kan kita punya dua kapling, Pak. Di surga kita punya, di neraka kita punya. Dan kapling kita tuh dua-duanya open. Nah, orang non-muslim juga punya dua kapling, surga dan neraka punya, tapi kapling surganya close, digembok. Bukannya pakai apaan? Pakai sadatain. Pakai sadatain kebuka lagi tuh. Nah, cuman kan kita ketika kita mau ke surga kan kita harus melalui neraka. Melalui neraka yang niatnya kan di atas jembatan Shiratal Mustaqim kan? Di atas Shiratal Mustaqim inilah di bawahnya neraka, ujungnya ke surga. Ketika orang memenuhi syarat untuk masuk neraka, maka ketariklah dia ke neraka. Ilustrasinya ya, alhamdulillah selamat, jatuh, baru selangkah udah jatuh, alhamdulillah cepet banget, ini lambat-lambat ujungnya jatuh, ini alhamdulillah selamat. Kira-kira kita yang mana? Kita kan maunya yang selamat, tapi kan syaratnya nggak tarik sama syarat masuk ke neraka. Ketika syarat masuk neraka kan cuma satu doang. Satu syarat masuk neraka cuma dosa. Dosa. Nah, sekarang pertanyaan saya, di antara kita yang gak punya dosa siapa? Gak ada. Yang dosanya dikit siapa? Saya pengen cium tangan bolak-balik. Kalau enggak, siapa yang dosanya banyak doang, gak pakai banyak banget? Nggak ada lagi. Ya, kita semuanya dosanya, termasuk saya, dosanya banyak banget, Pak. Ketika dosanya banyak banget, secara teori, kita layak atau memenuhi syarat untuk masuk ke neraka. Kan kayak begitu nih. Kita ini tanpa kecuali yang ada di sini, semuanya memenuhi syarat untuk masuk ke neraka. Nah, kita nggak kepengen masuk ke neraka, ya dosanya harus diampunin. Nah, paket mana yang paling banyak pengampunan dosanya? Ya Ramadan. Ini yang kita bilang paket kerennya di Ramadan di situ. Nah, mudah-mudahan kita dapat pahala pengampunan. Ketika kita bilang tadi itu surga dan neraka tempat kita, ini kan jaraknya kan ekstrim banget, Pak. Ekstrim banget antara surga dengan neraka. Surga yang paling, ya neraka ya, neraka yang paling enak itu kagak enak banget. Emang ada neraka yang enak? Ini kan kita bilang yang paling ringan lah, yang paling ringan siksanya kagak enak banget. Sebaliknya, surga yang paling jelek, surga kan ada yang jelek, Pak ya. Surga yang paling paling sederhana itu enak banget. Kan jadi ekstrim banget kan. Ekstrim yang ngatuk kagak enak banget, yang ini enak banget. Nah, beda kan sama di dunia. Kalau di dunia kita bilang yang rumah yang paling bagus mana? Menteng. Rumah yang paling gak bagus mana? Yang paling kagak enak daerah mana? Mau Gunung Kidul, kayak mau yang deket sini, gunung apa? Gunung Sindur sebelah sononya, silahkan bilang gitu. Kita nggak tinggal di Menteng, Pak. Kita bisa geser Menteng Dalem kan gitu kan. Geser lagi ke sini nih, ke Pancoran. Pancoran geser ke Pasar Minggu, nggak mampu geser ke Lenteng Agung, nggak mau Depok ya, nggak mau lagi Parung, Pak. Parung aja enak, bisa mancing. Nah, di neraka kan nggak bisa mancing, Pak. Neraka kan sadisnya sadis bener. Karena itu ekstrim banget ininya. Ketika kita di nggak boleh masuk ke surga, langsung jeburin ke neraka. Ketika kita nggak dimasukin neraka, maka kita tempatnya adalah surga. Nggak ada kapling tengah kan? Nggak ada kapling tengah, kaplingnya kapling ekstrim banget nih. Kalau nggak surga ya neraka. Tinggalkan surganya emang bertingkat ya, nerakanya juga bertingkat. Tapi kita katakan tadi, surga yang paling kagak enak, itu enak banget. Neraka yang paling enak adalah kagak enak banget. Nah, ini ekstrimnya. Nah, walhasil kan berasa banget, Pak. Berasa banget, apa namanya, ampunan itu berasa banget. Kita memenuhi syarat, terus Allah, kalau Allah kasih ampunan, Allah kasih surga, kan luar biasa. Maka harganya entar, kalau kita pahami lebih dalam lagi, lebih keren daripada yang Real Madrid kasihin buat Ronaldo. Bugatti, San, lebih keren daripada Bugatti. Rumah villanya lebih keren daripada rumah villanya. Selain karena ekstrimnya, keindahannya surga pun lebih daripada keindahan dunia. Itu yang harus kita yakini. Kalau ada sampai orang bilang, kamu kan belum masuk surga. Betul, saya belum masuk surga. Tapi kan Quran kan udah menyifatinya kayak begitu. Hadis kan udah mensifatinya kayak gitu. Nah, kalau kita nggak yakin sama Quran, nggak yakin sama hadis, kita muslim, Pak. Kan kita bukan muslim. Kalau kita nggak yakini apa yang Allah gambarkan dalam Quran, yang Rasulullah gambarkan dalam hadis sahih ya. Baik. Nah, paket yang paling besar apa? Paling besar ya ini yang Ramadan ini ya, habis dapat ampunan orang akan dimasukkan Allah ke surga. Kalau udah surga ini pahalanya. Paketnya Pak, amalannya Ramadan secara satu bulan, Pak, ini waktu dari awal sampai akhir. Puasa Ramadan juga nggak bisa dipotong sampai 24 doang. Besoknya saya nggak puasa lagi, nggak bisa. Tarawih juga sampai akhir. Lailatul Qadar ini memang cuma satu hari zakat. Dan paket ini semuanya kan isinya ampunan. Kalau puasa satu doang adalah aku yang akan membayar. Ketika berapa jumlahnya Allah nggak kasih tahu, tapi ketika kita paham tadi Real Madrid bisa ngasih kayak gitu, maka Allah bisa lebih daripada itu. Karena kekayaan Real Madrid cuma di Spanyol, dan itu kecil, Pak. Saya udah pernah gini-gini, udah pernah selfie di depan markasnya Real Madrid, di depan Barcelona, Pak, saya selfie. Di London juga, di MU juga saya selfie depannya doang. Mainnya mah kagak. Nah, ini kita walhasil ampunan kan jadi gede banget. Nah, amalan apa lagi yang masih terbuka? Ini amalan pendukungnya, Pak ya. Amalan pendukungnya ini masih terbuka ya, sampai Lailatul Qadar pun masih terbuka, belum tanggal 29 masih terbuka. Nah, amalan pendukung nih sampai sekarang juga masih terbuka. Sahur masih ada, takbir belum, iftar masih ada, sedekah masih ada, itikaf masih ada, tadarus masih ada, salat jamaah masih ada. Yang paling besar mana? Ini hemat saya, yang paling besar doa. Kenapa kok doa? Doa bisa masuk mana aja. Masuk puasa bisa, Lailatul Qadar bisa, tarawih bisa, zakat fitrah bisa, sedekah, iftar, takbir, sahur, semuanya bisa. Nah, dan doa ini luar biasa, Pak. Karena potret yang kita lihat di masyarakat, orang tanggal 1 Ramadan pada girang, tanggal 10 udah mulai mayun, tanggal 15 udah mulai bingung. Ketika bingung, yang dilihatin apaan? Tangan bininya. Masih ada cincin atau enggak? Masih ada gelang atau enggak? Atau dilihat leher bininya, masih ada kalung atau enggak? Buat apaan? Buat digadein, buat pulang kampung. Ini banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Apa buktinya? Silahkan tanyain Pegadaian, kapan paling banyak orang gadein barangnya? Jawabannya adalah Ramadan. Jawabannya Ramadan. Kenapa kayak gitu? Karena untuk kepentingan pulang pulang kampung tadi. Saya bilang orang yang mempersiapkan pulang kampungnya dengan jual atau gadein barangnya atau jual barangnya itu adalah orang yang baca Qur'annya berhentinya nggak benar, Pak. Berhentinya nggak benar kayak apa? Ini kan ayat tentang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berikutnya ayyamam ma'dudat. Ayat berikutnya syahrul Ramadan. Orang banyak yang berhenti di sini, Pak. Walitukmil iddata. Kan walitukmil iddata kalau udah lengkap ya, udah 29 atau 30, ya malamnya takbiran. Gak usah puasa lagi besoknya. Terus wala alakum taskurun, ya besok pakai baju lebaran dah. Makan dah ketupatnya, makan opornya. Jangan puasa besoknya kan. Haram kan puasa di bulan di hari Id, alhamdulillah. Nah, dia nyampe sini di sodakallahul azim. Akibatnya apaan? Akibatnya dia bingung, duitnya dari mana mau lebaran. Padahal Allah ngasih proposal. Proposalnya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tawarin ya, kalau ada hambaku yang nanya aku, maka aku dekat. Aku akan menjawab permintaan-permintaan hambaku. Ujibu da'watad da'i izada'an. Syaratnya adalah izadaan, kalau dia berdoa. Allah masih tawarin lagi, falyastajibuli, ayo pada ngajuin proposal. Ayo ngaju. Wal yu'min, ntar gak dijawab lagi, ntar apa iya bisa, kan saya masih kayak begini. Wal yu'minubi, lo percaya gak apa sih? Bahasa Betawinya kan gitu. Atau percaya dong, wal yu'minubi. La'allahum yarsudun adalah, ntar ini gak pakai jual barang, gak pakai jual kebon, gak pakai gadein ini dan itu. Ayo ngajuin. Set, kalau mau pulang kampung, mau lebaran doanya kayak gimana? Kan Allah bisa bahasa Indonesia. Nah, doa aja gini. Ya Allah, ini udah tanggal 15 ya Allah. Nah, apalagi sekarang ya tanggal 24. Ya Allah, tiket belum dapat, duit belum ada, THR belum belum turun. Ya Allah, istri udah marah-marah mulu pengen pulang kampung, anak-anak juga dari rindu sama neneknya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk pulang kampung sama istri juga ya Allah. Sama anak juga ya Allah, dan oleh-olehnya juga ya Allah. Itu kan ketika kita bilang Allah tulillahi mafis samawati wa mafil ar, kan Allah yang punya langit dan punya bumi. Kenapa kagak bisa? Doanya begitu doang Ustaz? Iya. Habis itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai. Ini cerita beneran, Pak, cerita beneran. Mungkin pada teman-teman banyak yang udah tahu kalau saya tuh atau karena saya diundangnya setahun sekali jadi pada belum tahu. Saya punya buku ini, Pak. Buku Potret Aksi Damai Bela Islam 212. Ini bukan buku fenomenal banget ya. Ini isinya semuanya foto-foto. Ya, dari mulai 1, 2 sampai terusnya. Bagi yang ikut insya Allah fotonya ada di sini. Mana ini sini nih. Ada yang sini gitu. Wong foto presiden aja ada itu. Atau enggak yang di mana di sini pojokan mana. Nah, bagi yang enggak ada juga apa yang enggak kelihatan gitu, maka kita kasih tempat di ujung sini. Tempel aja Pak di sini, Pak. Tempelkan foto Anda di sini. Aku alumni 212. Nah, ini buku fenomenal. Saya terbit akhir Januari atau awal Februari, 2 bulan kok belum habis ya, belum habis. Terus masih laku, baru laku 2000-an eksemplar. Saya punya pengajian di Sunda Kelapa, saya angkat tangan aja Pak. Ini cerita beneran, lagi puasa nih Pak nih. Kalau enggak saya batal kan puasa saya. Enggak mau kan saya batal gara-gara ituan doang, bohong. Nah, saya berdoa aja gini, ya Allah. Habis doa bahasa Arab ya, dosa bahasa Arab tengahnya, ya Allah, ampunilah dosa kami, Ya Allah, di Sunda Kelapa ini kan jamaahnya ada yang rumahnya cakep banget, ada juga yang belum punya rumah. Ya Allah, yang buat yang belum punya rumah, kasihin dong rumah buat mereka. Ya Allah, yang belum punya kendaraan, belum punya mobil, kasihin mobil. Yang pengen punya motor, kasihin motor. Yang belum punya, belum ketemu jodohnya, kasihin jodohnya. Yang belum punya anak, udah lama nikah, titipkanlah kepada dia anak. Anak yang bukunya belum laku, lakuin ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah. Itu doa saya seperti itu, Pak. Kurang lebihnya kayak begitu. Apa yang terjadi? Habis itu kan Isya ya. Isya, salat Isya. Salat Isya, mau pulang mampir dulu ke kantor. Tahu-tahu ada ibu-ibu dua yang saya nggak kenal loh. Ngikut. Ustaz, saya beli dong bukunya. Yang tadi itu 50 aja, Ustaz. Tapi saya nggak bawa uangnya, minta nomor rekening sama handphone saya kasih. Besoknya atau lusanya di SMS atau di WA, Ustaz sudah transfer ya 50 juta. Alhamdulillah. Terus saya bilang, Bu, terima kasih ya. Ini Ibu dapat 420 eksemplar. Saya kirim kemana bukunya, Bu? Gak usah, Ustaz. Ustaz bagiin aja ke kiai, ke pesantren, ke perpustakaan ya. Yang bagus, yang layak. Jangan dibagiin ke jamaah asalam ya, suruh beli aja katanya. Kali yang terakhir iklan, Pak, terakhir. Alhamdulillah. Itu hari Selasa, Pak. Hari Selasa. Saya punya pengajian lagi di Al-Azhar. Hari Minggunya punya pengajian di Al-Azhar. Waduh, 50 juta nih copy paste gimana nih? Copy paste aja, Pak. Saya copy paste persis gitu. Paling beda 1-2 kata doang yang di Al-Azhar. Kan sampai zuhur, pengajian duha sampai zuhur, zuhur sholat zuhur, pas pulang zuhur ada bapak-bapak jaga saya di tangga, Pak. Kan Al-Azhar tangga tuh ya. Ustaz, saya beli dong bukunya. Tapi saya nggak, ini saya transfer ya. Iya. Dan bapak itu saya nggak kenal, Pak. Baru sekali ikut pengajian. Mungkin nonton TV sering ya, nonton saya di TV sering, tapi pengajian baru sekali. Saya beli 1 jam 2 jam kemudian udah dapat WA. Ustaz, saya sudah transfer ya lewat e-banking. Ini 50 juta. Alhamdulillah. Pak, ini dapat 420 eksemplar. Saya kirim ke mana? Lagi-lagi jawabannya, Pak, enggak usah. Ustaz aja yang bagiin ke mana kita. Ya pantas gitu, kecuali jamaah masjid asalam. Suruh beli aja gitu kan. Alhamdulillah, copy paste, Pak. Copy paste doanya tadi itu, ya Allah, lakuin dong bukunya gitu kan. Saya ceramah nih di Belagio hari Seninnya itu, Pak. Hari Minggu kemudian atau hari Sabtu kemudian, hari Sabtu kemudian. Hampir seminggu kemudian saya ceramah di Belagio. Saya copy paste lagi, Pak. 50 juta kan lumayan. Alhamdulillah, belum selesai ceramah udah ada yang SMS, Ustaz, saya beli ya 10 juta. Saya selesai ceramah, SMS-nya diganti. Saya enggak jadi 10 juta, 16 juta. Saya ceramah di Pondok Gede, tapi bukannya diambil. Saya ceramah di Pondok Gede diambil 60 juta, Pak. Tapi diambil. Nah, 60 juta. Alhamdulillah. Minggu besoknya saya ulang lagi di gituan. Di BI ada ngasih wakaf enggak beli bukunya. Di Sunda Kelapa ada ngasih 40 juta tapi diwakafin. Jadi begitu, Pak, iniannya. Kemarin 10 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu lah saya ceramah di tempat Ustaz Arifin. Saya bilang begini, ada Ustaz Arifinnya. Ustaz Arifin bikin adzikra kayak begini nih. Ini bukan dari kantong kayak kekuatan ekonomi beliau. Bahasa Betawinya bukan dari kantong beliau. Akan tapi dari doanya, kekuatan doa beliau. Jadi kekuatan doanya. Sama, saya bikin pesantren, Pak. Pesantren saya insya Allah cakep ya. Ini pesantrennya. Ada dari yang awalnya kayak gini kita bangun dalam waktu ini, awalnya dalam waktu setengah tahun, 3,5 3 tahun lah. Sekarang udah jadi kayak gini, Pak. Ini jadi kayak gini. Ada Ka'bahnya, ada Sofa Marwahnya, ada Jumrohnya, ada Tenda Arafahnya, ada Terowongan Mina, ada replika rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah segini doang nih. Segini doang rumah Rasulullah, iya. Berapa ukurannya? Ya nggak sampai 4x5, Pak. Replikanya. ada gua Hiro-nya, ada pohon tin, kebun ya, kebun zaitun ada 300 pohon, ada kebun kurma juga. Kebun kurma nanti akan jadi kebun insya Allah. Ini kebun inab, ada kebun pisang. Kenapa kebun pisang ada? Di Quran kan ada pisang. Ini musolanya, ada fasilitas tambahannya, ada maaf. Ya. Ada mini golfnya, panjat tebing, panahan, dan ujungnya Pak ada Tajrimin Tahti Al-Anhar. Ya. Sebentar. Mana ini aja? Nah, ini dia. Ada ininya. Ada sungainya. Sungainya indah, belakangnya lagi ada air terjunnya. Ini Ustadz Yusuf udah nyampe air terjunnya. Alhamdulillah kayak gini. Dan apa yang ingin saya garis bawahi, ketika saya beli tanahnya itu ketipu Pak. Ada orang ngasih 500, saya mungkin 100 berapa, adik saya 100 berapa. Udah gitu 2 tahun kemudian baru ketahuan itu bodong. Dan abis itu saya nggak punya duit. Dan alhamdulillah udah jadi kayak gini, itu lewat apaan? Lewat doa. Jadi kekuatan adalah kekuatan doa. Nah, walhasil yang bisa doa siapa ya? Yang biasa doa, bisa doa kan semua kita bisa. Ini keistimewaan doanya Pak. Ini saya ajakin Bapak untuk maaf. Nah, doa Ramadan, nah sebentar lagi maaf. Nah ini dia. Semua boleh. Siapa yang mau berdoa siapa aja boleh. Lagi kondisi apa aja boleh. Perempuan lagi haid boleh boleh berdoa. Nah, dan untuk keperluan apaan? Keperluan semua keperluan. Jangan cuma untuk keperluan akhirat ya, keperluan dunia juga bisa. Kan Allah ala kulli syai'in qadir. Buat terus kapan terbukanya? Setiap saat. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa aja? Pakai bahasa Betawi, bahasa Sunda, silakan. Dan semuanya bisa. Nggak ada orang yang nggak bisa berdoa. Kalau orang cadel bisa, orang gagu juga bisa berdoa Pak. Ketika Allah paham bahasa orang gagu. Dan Allah ketika kita memenuhi syarat janji ijabah. Janji ijabah. Ketika Allah janji ijabah, ada 4 paket. Ada langsung tunai, ditunda, diganti lebih baik, dibayar di akhirat. Bapak mau ambil paket mana? Ya, kan rata-rata kan kita di sini kan ya, paket-paket langsung tunai. Padahal kadang-kadang ditunda lebih baik kan, ditunda lebih baik atau diganti yang lebih baik itu lebih baik. Atau yang lebih baik lagi kan ini Pak, dibayarnya di akhirat. Contohnya kayak gimana? Bapak bilang gini, ya Allah saya pengen banget punya Mercy, ya Allah berikanlah saya mobil Mercy. Allah karena Bapak soleh, Bapak ini Allah ijabah. Tapi Allah kasih paket yang keempat. Paket dibayar di akhirat. Lihat, itu digantinya sana. Untungnya gimana? Kalau di akhirat kan berarti kan pahala kita Pak. Pahala kita tuh sama dengan seperti harga mercy di dunia. Kalau di dunia disuruh sedekah mercy Pak, Bapak lepas Pak. 1 miliar gitu umpamanya. 1 miliar atau 1,5 miliar Bapak lepas sedekahnya. 1,5 miliar kan berat. Berat banget kita mau sedekah 1,5 miliar. Tapi kalau diganti sama Allah di akhirat, bayarin di akhirat aja, kan berarti kan kita seolah-olah Pak sudah sedekah 1,5 miliar. Nah, jadi kekuatan ini aja, kekuatan doa tuh kekuatan kita kok. Umat ulama pada bilang ya, doa adalah silahnya orang mukmin, senjatanya orang mukmin. Oh, pilkada aja kita pakai doa menang Pak. Nah, 2-0 lagi katanya. Nah, itu kita bisa pakai itu, Pak. Walhasil, kita ini punya masalah apaan? Dan semua kita nggak ada yang nggak punya masalah. Semua kita punya punya masalah. Ustaz, kalau pengen punya mobil, Ustaz, saya udah lama banget belum kebeli-beli, mau kredit, malas gitu. Caranya, Pak, lari ke parkir, jalan ke parkir, pilih Bapak yang mau yang mana. Nah, mau yang mana, berhenti di depannya. Depannya colek dikit, Jangan kenceng-kenceng, ntar bunyi di alarmnya. Colek dikit, ngadep kiblat. Ya Allah, ini mobil cakep ya Allah. Jangan lama-lama Pak, doanya ntar dicurigain sama ini yang sama yang punya sama satpam. Ya Allah, mobilnya kayak pantas buat saya ya Allah. Ntar kalau saya udah punya ini kan saya ke masjid juga, ke kantor juga, ngajak anak-anak jalan-jalan juga, pesantren juga nganterin anak. Ya Allah, kayaknya pas buat saya. Ya Allah, berikanlah buat saya dari pintu yang engkau miliki. Pintumu sangat banyak, rezekimu sangat luas, kemampuanmu tidak terbatas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu selesai. Ustaz dapat Ustaz kayak begitu, yakin aja. Lah Ustaz aja mobilnya pakai masih Nissan Mas kayak begitu, masih jelek, bukan Ferrari. Pak, jujur aja Pak, saya gak berani doa Ferrari. Kenapa doa Ferrari? Kalau saya pakai Ferrari, insya Allah sombongnya selalu ngikut. Kan susah buat orang-orang yang pakai Ferrari, Pak. Nggak nyombong tuh kan susah. Pakai mobil mewah tuh nggak nyombong, Pak. Susah gitu. Bukannya nggak mungkin ya. Susah. Pasti sombong itu ada. Daripada saya tiap naik mobil dosa, mendingan naik Nissan Mas, nggak bisa nyombong. Nah, atau Nissan apaan lah gitu ya, yang masih tarafnya adalah mobil biasa gitu, mobil sederhana. Kayak gitu. Ustaz, bini saya Ustaz marah-marah mulu, cerewet banget Ustaz. Gimana caranya? Doanya apaan? Doanya, ya Allah ya Tuhan kami, bini saya cantik banget, alhamdulillah engkau anugerahkan saya sudah nikah. Bersyukur dulu Pak ya, bersyukur dulu. Ya Allah, alhamdulillah engkau sudah kasih saya jodoh dan istri saya cantik ya Allah, secara fisiknya, namun mulutnya ya Allah, mulutnya capek dengerinnya ya Allah, cerewet banget, galak banget ya Allah, ya Allah sekolahin dong mulutnya, capek mulut, Rabbana atina fid dunya hasanah, jadikan mulutnya secantik wajahnya. Apa orang yang doa betul kayak begitu Pak akan dapat ilham. Kamu kalau mau mulut kamu, mulut istri kamu cantik, kamu sumpel. Sumpel pakai apaan? Bukan pakai gituan ya, bukan pakai kain, bukan. Sumpel pakai teng-tengan tadi tuh. Pakai teng-tengan. Pulang jangan lenggang kangkung, Pak. Kesukaannya apaan? Wah, dia sukanya martabak, bawain martabak. Pulang bawa martabak. Kesukaannya pizza, bawain pizza. Nah, habis pizza, besoknya martabak kan gitu kan, variasi. Besoknya lagi, mama kayaknya tangannya masih mulus banget, belum ada isinya. Aku beliin cincin ya. Wah, diem dia, Pak. Nah, sebelah atasnya juga masih kosong, Pak. Aku beliin ya. Diem dia. Besoknya lagi kita umroh yuk. Besoknya habis umroh, habis pulang umroh udah disekolahin tuh, Pak tuh. Udah sekolahin dah, udah mulai mulai diem. Bahasanya kan duitnya dari mana beliin ini kayak lewat sini. Emang Allah cuma bisa bisa bisa jawab hal-hal yang satu doang? Kan enggak. Ini kan kita nih sering sering kali ya dikasih ATM sama Allah, ATM-nya tuh unlimited, Pak. ATM-nya boleh berlaku di buat ke surga ya, berlaku juga buat di dunia. Allah bisa. ATM ini kita-kita orang nih di dunianya pakainya buat beli nasi bungkus doang sama teh botol. Kita baru pakai. Padahal Allah ngasih terbuka. Jarang kita pakai buat beli mobil, buat beli apartemen. Nah, saya cerita di BPK kemarin, Pak. Nah, ada gubernurnya. Ada gubernurnya, ada wakil-wakil kepala BPK. Gubernur IPDN. Pak Ermaya. Pak Ermaya, ada berapa rektor, ada berapa profesor di situ. Saya bilang begini, ada rumah Pak Prabowo, rumah bapaknya, Pak Sumitro, Pak Sumitro. Itu kan di Menteng, Pak, di Amir Hamzah. Jamaah saya masih kuliah dulu, itu berdiri di depan rumahnya, Pak. Depan rumahnya berdoa, ya Allah, ini rumah cakep, saya senang banget sama rumah ini. Ya Allah, berikanlah rumah saya seperti ini, atau rumah ini, atau rumah seperti ini. Itu dia berdoa. Habis pulang kuliah, mampir karena lewat situ mampir, berdoa, kayak gitu. Berapa tahun kemudian, Pak, lebih daripada 20 tahun kemudian, rumah itu dibeli. 16 miliar. Jadi sekarang nih murid punya jamaah saya, Pak. Itu lewat apaan, Pak? Lewat doa. Dan kekuatan kekuatan doa, gimana Allah ngaturnya? Ini true story lagi, Pak. Saya punya punya punya teman dulu di Siri, main di Syria, main bola ngaji ngaji bareng. Dia anak SMP, saya udah kuliah, orang Indonesia, bapaknya diplomat. Terus setelah 20 tahun kemudian atau 25 tahun kemudian, kita mungkin baru ketemu sekali atau dua kali. Tahu-tahu dia lewat depan Gatot Subroto, lewat jalan Gatot Subroto, bapaknya, dia sama bapaknya, bapaknya bilang, "Mas, mas, ini masjidnya Kak Lutfi. Masjidnya Kak Lutfi." "Oh, Kak Lutfi yang dulu di Syria?" "Iya, yang dulu di Syria." "Bapak punya nomor teleponnya?" "Punya, dikasih." Besoknya dia telepon saya, lusanya dia datang ke rumah, bawa cek, "Pak. Kak, ini manggilnya kakak-kakak saya, Kak, ini 80 juta dari saya, dari kami keluarga, dia datang sama istrinya. Insya Allah tiap 3 bulan saya akan ke sini bawa segini atau kurang kurang lebihnya segini." Nggak pakai diminta, Pak. Nah, dan caranya Allah ngetuk adalah dilewatin tuh Gatot Subroto, dan bapaknya nggak tahu nggak apa bilang, "Ini masjidnya masjid Kak Lutfi. Kok bisa kayak begitu?" Baru kemarin, Pak, semalam saya makan makan makan kambing guling sama Mas Sandi sampai jam 1.30. Paginya, Pak, ada orang datang nelpon, terus datang bawain duit segepok, 40 juta bawain asinan setumpuk. Berapa apa 20 bungkus kali. Siapa yang tukang asinan yang bawain? Dia jual asinan, jual apa bawa 40 juta buat saya. Dia bilang, "Ustaz, saya nih masih ada nih duit nih buat buat Ustaz Yusuf." Waktu yang tahun sebelumnya, Pak, di bulan Ramadan juga dia datang bawa 150 juta. 50 buat saya, 50 buat Ustaz Yusuf, 50 buat Ustaz Arifin. Pekerjaannya apaan? Tukang asinan. Tukang asinan. Kenalan sama saya di mana? Nggak pakai kenalan, Pak. Dia ngeliat saya di TV, dicari informasinya mana, didatang sekali datang bawain segitu. Saya bilang tiap sering-sering aja, Pak, datang ke sini. Nggak pakai diundang, itu kan nggak pakai diundang, nggak pakai proposal, Pak. Nggak pakai proposal. Tahun yang lalu saya dapat 1,2 miliar, Pak, bulan Ramadan ya, nggak pakai proposal. Tahun ini datang lagi saat bawa duit cash awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan bawa 135 juta. Itu tanpa proposal. Dan terakhir saya ingin kasih kisah-kisah menarik, Pak, lewat kekuatan doa ya. Kekuatan doa di Saudi ada orang-orang Saudi, orang kaya, kena penyakit liver. Karena kaya dia udah pergi ke rumah sakit, ke dokter mana aja di Saudi udah pergi, semuanya angkat tangan, Pak. Karena udah akut, harus dioperasi dengan kemungkinannya kecil. Mereka nyaranin udah ke Cina aja. Ke Cina, di sana ada yang lebih jago lah bahasa kitanya. Dia pergi ke Cina, di Cina jawabannya sama, Bapak harus dioperasi dengan kemungkinan 50% dan operasinya harus segera. Dia minta izin untuk pulang dulu ke Saudi untuk minta maaf dalam dua harian gitu, dua harian. Dia pulang 2-3 hari, dia pulang. nyampe Saudi, betul tuh dia ke rumah saudaranya untuk minta maaf. Ketika ke rumah salah satu saudaranya, dia lewat tukang daging, dilihat ada ibu-ibu lagi ngais tulang di depan toko daging. Harus kita pahami bahwa di Saudi daging dibuang, di Kuningan daging disop, Pak. Itu bedanya tuh. Nah, dia kaget, berhenti, diparanin tuh ibu. Tanya, jawabannya luar biasa, Pak. "Ibu lagi ngapain?" "Saya lagi mempersiapkan makan besar buat 3 putri saya di rumah." Luar biasa jawabannya, Pak. Mempersiapkan makan besar buat 3 putrinya di rumah dengan cara ngais-ngais tulang. Kaget dia, tersentuh hatinya, panggil tukang daging. "Tukang daging, sini. Tolong kasih ibu ini 1 kilo per minggu selama 1 tahun. Berapa duit nih dibayar gitu?" Ibu itu kan girang banget, Pak. Dikasih kayak begitu, langsunglah angkat tangan syukurnya. "Ya Allah, alhamdulillah. Engkau udah menolong saya, ya Allah, lewat orang ini. Ya Allah, orang ini jaga ya, murahin rezekinya." Ini bahasa Betawinya. "Murahin rezekinya, sehatin badannya, sembuhin penyakitnya." Itu kan respon, Pak. Respon. kayak begitu jagain keluarganya. Kalau saya jadi bapak itu, saya minta, Bu, tambahin, tambahin bininya, Bu. Iya, itu orang Saudi udah nggak ini. Alhamdulillah, girang dia, Pak, didoain sehat. Panggil lagi, kang lagi nggak jadi sekilo. 2 kilo, ini duitnya. Habis itu dia ke rumah saudaranya, di rumah saudaranya udah berubah, Pak. Wajahnya udah berubah, saudaranya bilang, kamu nggak sakit kok. Kamu nggak sakit, kamu sehat. Dia nggak percaya ya, wong data-datanya lengkap. Terus dibuka pintunya udah enak, udah bisa buka pintu sendiri mobilnya. Terus dia besoknya ke Cina. Di Cina apa kata dokternya? Kami tidak jadi operasi karena liver bapak normal. Kan luar biasa, Pak. Lewat kekuatan aman, doa si emak-emak tadi itu, doa ibu tadi. Jadi mustajab doa. Ya kan doa-doa apa mustajab, Pak. Dan doanya ikhlas banget. Ini kan saya punya cara berdoa ya. Ini kisiman doa. Harus kayak gini nih, ada berdoa ya. Salah ini aja. Harus terus, harus ikhlas, jujur, sungguh-sungguh, paham, husnuzon, harus tawakal. Ini yang susah di mana nih, Pak? Jujur sih susah nih. Ketika jujur nanti dampaknya sungguh-sungguh. Kalau kita nggak jujur, mulut kita ngomong tapi hati kita enggak, Pak. Itu nggak kurang sungguh-sungguh. Kapan doa kita sungguh-sungguh? Kalau udah di ujung ya, udah di ujung, lagi naik pesawat goyang, Pak. Doa Bapak sungguh-sungguh. Sungguh itu hati otak semuanya tuh nyatu ya, nyatu. Nah ini harus sungguh-sungguh dan harus paham, Pak. Jangan sampai kita berdoa kita nggak paham apa yang kita minta gitu. Kalau kita nggak paham, insya Allah nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita paham, kita sungguh-sungguh. Dan harus husnuzon. Jangan ntar dijawab atau enggak ya. Ntar dikasih enggak. Itu jangan, enggak boleh kayak begitu. Karena suuzon membatalkan perjanjian. Kaidahnya gitu, Pak. Suuzon membatalkan perjanjian. Ya udah tawakal. Habis tawakal jangan terlalu ngatur. Ngaturnya kayak gimana? Contoh ngaturnya gini, Pak. Ya Allah, berikanlah saya mobil Ferrari, ya Allah, yang atau Mercy lah, Mercy yang warnanya hitam, ya Allah, yang belakangnya ada gituan itu, depannya ada gituannya, terlalu detail, Pak, di ininya. Ketika detail itu, ketika dirubah sedikit, kita nggak susah bersyukur. Jangan yang terlalu detail masuk ke inian banget ya. Yang bangkunya bisa ke atas, ya Allah, yang joknya kayak begini tuh, kayak si Anu punya, ya Allah, itu namanya ngiri, Pak, bukan doa. Nah, yang terujung ini juga nih sering membatalkan, tidak tergesa-gesa, karena Allah kadang-kadang kan menunda ya, bukan langsung ya, menunda, bahkan Allah mengganti, kadang-kadang mengganti dengan yang tadi kita bilang yang lebih baik, dan harus yakin. Nah, untuk sampai kayak gini nih, untuk bisa kayak gini, Bapak harus ini ada berdoa, harus ini nih, harus percaya sama 4 ayat ini, Pak. Oh, maksudnya kita udah percaya, cuman kan harus yakin banget gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak ayat-ayatnya yang serupa ya. Ada wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang penting ujungnya adalah Allah itu ala kulli syai'in qadir. Harus yakin itu. Allah fa'alul lima yurid. Allah nggak usah pakai persetujuan siapa-siapa. Allah terserah dia, terserah Allah mau ngapain aja, terserah Allah. Allah fa'alul lima yurid. Allah idza arada syai'an ayyaku laukun mayakun. Harus yakin. Dan Allah lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ketika kita bilang minta mercy, minta rumah, kan langit dan bumi punya Allah. Nggak kebanyakan, Ustaz. Buat Allah mah dikit. Buat Allah mah dikit. Cuman saya pesenin nih, kalau minta duniawi jangan lupa mintanya ukhrawi dulu, ukhrawi. Karena itu kalau kita mintanya pertama ampunan, redho, bebas dari neraka, masuk surga, cinta Allah, cinta Rasulullah, baru udah keenamnya tuh. Keenamnya, ya Allah, tadi lewat rumah cakep tuh, ya Allah. Ya Allah kasihin rumah buat ini. Saya praktekin, Pak. Dan alhamdulillah dapat ya. Kalau Ustadz kan saya lewat Sunda Kelapa, rumah masjid cakep nih, pengen ceramah di sini, Allah kasih, Pak. Bahkan jadi guru tetapnya, ketika di Istiqlal, lihat Istiqlal yang megah, pengen khutbah di sini, pengen ngajar di sini, Allah kasih. Khutbah di Istiqlal, ngajar di Istiqlal, lewat istana, pengen ngajar di istana, dapat. Besok pengen pengen mobil yang bawa Bapak Emily ya. Ya Allah pengen ini gitu. Nah, Bapak tinggal minta aja kok. Ya kan sama-sama kalau kita semuanya hamba Allah, mintanya kepada kepada Allah. Jangan kaitkan dengan wah, oh, kamu begini. Allah kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kalau kita semuanya pada minta sama Allah, yang penting sama Allah Pak ya. Bukan sama dukun, bukan sama apa dan tawakalnya sama Allah, kita bisa merubah nasib kita. Bapak kan udah dikasih ATM. ATM itu unlimited. Bapak geseknya buat apaan? Jangan digesek buat hal-hal yang sederhana doang gitu. Mintalah yang keren gitu. Wah, Allah, Allahnya keren kok. Kita kan kalau misalnya kita apa namanya? Minta sama yang punyanya cuman duitnya cuman 1 juta di bank, ya jangan minta 2 juta, Pak, jangan minta 3 juta. Tapi juga kan kalau minta sumbangan sama Pak Khairul Tanjung gitu, kita mintanya cuma 100 ribu, jangan minta ke dia Pak, sama saya aja kan gitu. Kalau 100 juta, jangan sama saya Pak, sama beliau kan begitu kan Pak ya. Nah, minta sama Allah, bilang ini kegedean, ini kegedean. Sekalipun kita harus tahu diri, betul ya, tahu diri, tapi jangan semuanya dianggap kecil, apa namanya, kegedean, kegedean. Kapan kita berubahnya? Nah, itu ya, jadi insya Allah kalau kita ngamalin doa, maka insya Allah kalau di Masjid Al Ittihad kemarin saya ceramah, saya bilang kalau kita ngamalin doa ini, maka tahun depan, sekarang ini masing-masing tolong ke bawah, ntar yang gak punya mobil, lirik tuh mobil yang mananya, colek ya, colek doa. Maka tahun depan terawih di Ittihad gak boleh jalan kaki, kecuali emang sengaja. Harus punya mobil semuanya, dan mobilnya gak boleh ada yang jelek, harus bagus semuanya. Lewat apaan? Lewat kekuatan doa. Nah, doa ini masih terbuka sampai akhir Ramadan, bahkan setelah Ramadan pun masih masih terbuka. Mudah-mudahan kita menggunakan ini sebagai untuk memenuhi kebutuhan kita sekalipun, dan sekaligus kita berdoa nggak diijabah aja, umpamanya nggak diijabah, berpahala. Berpahala. Berdoa, orang berdoa, sekedar berdoa, berpahala. Apalagi berdoa, berijabah ya, diijabah oleh Allah, rasanya kayak gimana ya gitu. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf nggak pakai tanya jawab karena udah 13 lewat 6, udah lewat 6 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa ya. Doanya minta mobil, minta apa, Pak? Jodoh, udah. Udah pada punya bini kan nggak usah minta jodoh lagi. Kecuali saya nambah satu. Wafan ya karim, wafan ya rahim. Hamdan ya afin ya ma'ika fi madinah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jal karim wa jalal sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa sunnatik wa la taj'al mughamlin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sifatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa wa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arzuqna hubbaka ya Allah. Allahumma arzuqna hubba rasulillah. Allahumma arzuqna hubbal Qur'an. Allahumma arzuqna hubba sunnati rasulillah. Allahumma arzuqna hubbal ulama. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, serta mereka-mereka yang telah berjasa kepada kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah doa kami, terimalah tahajud kami, terimalah terawih kami, terimalah tadarus kami, terimalah itikaf kami, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadi, ya Allah. Banyak di antara teman-teman di sini, sholatnya udah rajin, puasanya udah rajin, imannya insya Allah kuat. Ya Allah, mereka banyak hajatnya. Ada yang belum punya mobil, ya Allah, masih ngeteng terus, ya Allah. Ya Allah, berikanlah dia mobil. Ada yang belum punya motor, ya Allah, berikanlah dia motor. Ada juga yang masih ngontrak, ya Allah, berikanlah dia rumah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid. Ya Allah, ada juga yang pengen pulang kampung, tiketnya belum dapat, duitnya belum ada. Ya Allah, bukalah pintu rezekimu untuk mereka, ya Allah, biar bisa pulang kampung, bisa biar ketemu keluarga, biar ketemu orang tua, biar bisa berbagi dengan tetangganya, ya Allah. Bawa oleh-oleh yang banyak buat tetangganya, ya Allah. Ya Allah, antar razak, antar ala kulli syai'in qadir, antar lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, antar engkau lah yang memiliki langit dan bumi, ya Allah. Pintu rezekimu terbuka luas banget, ya Allah, di mana-mana. Ya Allah, bukalah pintu itu buat kami, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau kayak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.